Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wassalatullahi wasalamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya rabbana thabbit qulubana ala dinik ushurna yawmal qiyamati ma'a zumrati al-muwahhidin. Allahumma ya rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Jauharut Tauhid. Kita sampai kepada nazam yang ke-127. Wa hifdhu dinin thumma nafsin mal nasab pemitruha aqlun wa irdun qad wajab. Wa hifdhu dinin, menjaga agama, thumma nafsin, kemudian nyawa, mal, harta, nasab, nasab, pemitruha, dan begitu juga aklun, akal, wa irdun, kehormatan, kemuliaan, wajib, wajib. Hukumnya adalah wajib. Para ulama syariah punya pembahasan yang sangat istimewa di dalam hal ini, yaitu yang sering disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah, inti atau terpenting daripada tujuan daripada adanya syariat, yaitu untuk kelestarian semesta, lebih khusus lagi adalah untuk menjaga manusia. Dan itu sangat diperhatikan oleh agama kita. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, maka ketahuilah agama kita dari dulu sudah menyeru kepada hak asasi manusia. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang sangat penting untuk dijaga dan tidak boleh diganggu. Yang sesuatu tersebut disebut dengan al-kulliyat al-khamsu. Kulliyat al-khamsu, lima hal yang amat penting, yang dari lima hal tersebut telah akan muncul cabang-cabang hukum yang lainnya. Al-kulliyat al-khamsu, lima hal yang terpenting tersebut adalah agama, kemudian harta, kemudian nasab, kemudian akal. Sebagian mengatakan bukan lima saja, tapi enam. Tapi enam itu biasanya digabungkan antara nasab dengan al-ird. Ird, ird itu kehormatan. Kehormatan seseorang, sehingga seandainya ada seorang menzinai seseorang, berarti dia telah menodai kehormatan seseorang. Maka ini masuk bab nasab juga. Lima hal ini dibahas oleh para ulama, sehingga di sana ada maqasidus syariah, ada tingkatan yang pertama daruriyat, kemudian hajiat, kemudian tahsiniyat. Daruriyat ini adalah tidak boleh dilanggar sama sekali. Dan di hukum agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk menjaga yang lima ini. Dan jika lima hal ini terjaga, maka terjagalah yang lainnya. Sehingga begitu pentingnya agama, maka jika penoda agama harus dihukum. Sehingga menodai agama tidak diperkenankan. Sehingga orang yang melanggar agamanya sendiri, murtad pun hukumannya besar di dalam Islam karena pengkhianatan. Kemudian setelah itu jiwa, sehingga hukum membunuh pun berat, ada kisos di sana. Kemudian mengambil harta orang lain, ada potong tangan di sana. Kemudian masalah nasab, jika terjadi perzinahan, ada hukum rajam dan hukum cambuk. Begitu juga akal yang harus dijaga. Makanya mabuk tidak diperkenankan. Kalau orang mabuk, ternyata hukum dicambuk juga. Wa'irdun di sini adalah kehormatan juga. Biasanya ada hubungannya dengan zina juga. Maka ini hukumannya adalah hukuman perzinahan. Atau nanti masalah nama baik, menodai nama baik. Ada hukumannya. Ini adalah yang dihadirkan oleh para ulama syariah dengan istilah maqasid syariah yang sangat masyhur di akhir-akhir ini, dan ini sudah dibahas dari dulu dan dulu dan dulu, bukan hal yang baru yang dihadirkan oleh ulama mutaakhirin, akan tapi sudah dari dulu, bahkan dengan adanya Islam maka maqasid syariah sangat diperhatikan. Islam memperhatikan maqasid syariah. Tujuan daripada syariat yang paling inti adalah menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga kehormatan nasab, menjaga harta. Inilah yang harus kita perhatikan. Penjabarannya adalah di dalam pembahasan tentang fikih dan usul fikih. Ini wajib kita perhatikan yang lima ini. Maka siapapun dari kita harus mengerti tentang lima hal ini. Dan kita perlu belajar juga hikmah di balik itu semuanya. Karena kalau sudah lima ini terjaga, semuanya jadi baik. Agamanya benar. Tidak mengambil hartanya orang lain. Tidak akan membunuh orang lain kecuali dengan cara yang benar. Kemudian nasabnya pun rapi. Apa yang kurang setelah itu kehidupan di dunia ini? Sekarang kerancuan hidup ini kan satu. Orang gak berpegang dengan agama. Sehingga di saat tidak berpegang dengan agama, sewenang-wenang. Karena tidak punya aturan. Kemudian di saat orang tidak peduli lagi dengan nyawa orang lain, sehingga kita menemukan pembunuhan di sana sini. Ini adalah kerusakan di muka bumi. Kemudian di saat orang tidak menghargai, tidak menghormati harta orang lain, terjadi pencurian dan perompongan. Itu juga merusak ketentraman di bumi ini. Kemudian di saat terjadi perzinaan dan seterusnya, rancohnya nasab dan tidak indah. Banyak orang yang dikecewakan dan terhinakan dengan itu semuanya. Di saat orang pada mabuk, hilang akal, mengganggu yang lainnya. Maka lihat, ini kulliyat khoms yang dibahas oleh para ulama. Dan kita wajib menjaga itu semuanya. Ini adalah tingkat tinggi. Namanya masalih, maslahah yang tingkat tinggi. Maqasid syariah yang tingkat tinggi, tingkat pertama dan utama. Yaitu apa tadi? Menjaga lima hal tersebut. Yang sebenarnya tingkat daruriyat. Ad-daruriyat, sesuatu yang harus dijaga. Kemudian nanti ada namanya hajiat, ada tahsiniat. Ini adalah dibahas oleh para ulama ahli syariah. Kemudian kita harus mengetahui juga wa minal baman lima'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisa hadd. Ada yang maklum minad dini bidarurati. Ada hal-hal yang maklum diketahui dari urusan agama bidarurati, itu adalah mau tidak mau harus tahu. Biarpun orang awam pun mengerti. Jadi ada dalam urusan beragama itu ada yang urusan tersebut adalah maklum minad din bidarurati. Semua orang tahu. Maka yang mengingkari hal ini maka dia kafir. Contoh, siapa yang tidak tahu kalau sholat itu wajib? Biarpun orang awam, dia mengerti kalau sholat itu wajib. Siapa yang tidak tahu kalau puasa itu wajib? Semuanya tahu. Maka ini maklum minad din bidarurati. Siapa yang tidak tahu kalau puasa wajib? Semua orang tahu. Jadi diketahui oleh orang bodoh dan orang alim. Maka ini maklum minad dini bidarurati, hal yang wajib diketahui dari urusan agama, tapi bidarurati siapapun pasti tahu. Kecuali orang baru masuk Islam. Tapi kalau orang Islam, biarpun gak belajar, gak ngaji, coba tanya ke orang di tengah pasar sana. Insaf dalam keadaan normal. Gimana sholat hukumnya? Pasti ngomong wajib. Maka siapapun yang mengingkari hal-hal yang semacam ini, maka hukumnya adalah keluar dari iman. Jika ada orang mengatakan bahwasanya, jika ada orang berkata bahwasanya sholat lima waktu tidak wajib, maka murtadlah dia. Jika ada orang mengatakan bahwasanya puasa tidak wajib, murtadlah dia. Jika ada orang mengatakan haji tidak wajib, murtadlah dia. Selagi dia murtad keluar dari Islam, maka hukumannya adalah disuruh tobat dulu. Di saat disuruh tobat dia tidak mau dan tidak mau dan tidak mau, maka yuqtalu, dibunuh. Kufron sebagai seorang kafir. Bukan haddan, bukan karena had. Sebab ada orang dibunuh karena had. Dibunuh karena had seperti zina, yang sudah punya pernah menikah, zina, mohsan, maka dibunuh dia, dirajam sampai mati, tapi dia dianggap sebagai seorang yang mukmin. Seperti orang yang meninggalkan sholat di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan Jumhur. Kalau orang meninggalkan sholat karena malas-malasan, disuruh sholat, masih tetap tidak mau, maka hukumannya adalah dipenggal lehernya. Tapi bukan karena kekafiran, tapi karena had hukuman, dan dia masih dikubur bersama kaum muslimin. Adapun orang yang mengingkari al-ma'lumi minad-dini bidarurati, akan tapi siapapun yang mengingkari sesuatu yang sudah jelas-jelas di dalam Islam, diyakini oleh semua orang itu, seperti mengingkari sholat, puasa, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka dia murtad, dan hukumannya adalah dipenggal lehernya, setelah istitab tentunya. Jadi jangan sampai membacakan Islam itu di kalangan orang yang belum paham Islam, to the point begitu saja, sehingga seolah-olah Islam dianggap sebagai satu agama yang seram, dikit-dikit penggal leher, dikit-dikit potong leher, bukan begitu. Akan tapi memang ada di dalam Islam itu adalah hukum rajam, di dalam Islam ada hukum penggal leher, tapi itu tidak serta-merta. Semuanya ada aturannya, termasuk ini orang yang mengatakan dia adalah mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka hukumnya murtad. Atau mengatakan sholat lima waktu tidak wajib, maka hukumnya murtad. Dan di saat seseorang dikatakan murtad, maka tugas seorang imam adalah istitab, minta dia untuk tobat, berasyhadu an la ilaha kembali, minta ampun kepada Allah, berkali-kali, dinasihati. Kalau ternyata dia masih tidak mau, berarti memang niat mau mati dia. Bukan ya, jadi bukan serta-merta orang begini langsung dipenggal, oh tidak. Jadi harus ada istitab, diminta tobat dulu, baru setelah dia tidak mau tobat, maka dipenggal lehernya. Dan bagi orang yang dipenggal lehernya karena dia mengingkari al-ma'lum minad-dini bidarurati tadi, maka dipenggal lehernya karena kekafiran. Dan dia tidak boleh dikubur bersama kaum muslimin. Dan tidak boleh saya mewarisi antara sanak kerabat dan keluarganya karena perbedaan agama menjadi penghalang warisan di antara mereka. Kemudian wajibun nasbu imamin imami adlin bisyari fa'lam la bihukmil aqli. Wajibun dan wajib juga kita harus meyakini kewajiban kita adalah nasbu imami adlin, untuk menegakkan seorang pemimpin. Imam, pemimpin hukumnya wajib. Mengangkat seorang pemimpin adalah wajib. Kecuali yang dinukil, semua ini adalah kesepakatan kaum muslimin semuanya, kecuali yang dinukil dari kaum Khawarij. Akan tapi semua kaum muslimin, Khawarij pun ternyata pakai catatan. Intinya bahwasanya menegakkan atau mengangkat seorang pemimpin hukumnya adalah wajib. Dengan syarat, dengan dalil-dalil syariat. Sebab dalilnya banyak sekali dikumpulkan dalil-dalil, di antaranya kewajiban kita untuk menegakkan hukum, misalnya harus adanya hukum cambuk, hukum rajam, hukum potong tangan, hukum-hukum. Tidak akan bisa menegakkan itu semuanya kecuali adanya seorang imam. Maka dari itu, mengangkat seorang pemimpin hukumnya adalah wajib. Dan di saat sebuah negara tidak ada pemimpinnya, itu lebih bahaya lagi. Sampai dikatakan, patuh kepada seorang pemimpin yang fajir, yang jahat sekalipun, artinya kita bukan patuh dalam kejahatannya. Kalau ada pemimpin yang fajir, kita tidak boleh keluar. Misalnya pemimpin kita ada pemimpin yang jahat, itu pun kita tidak diperkenankan keluar dari pemimpin yang jahat sekalipun. Kenapa? Dengan adanya pemimpin yang jahat, itu masih jauh lebih aman daripada tidak ada pemimpin. Sebab satu komunitas, jika tidak ada pemimpinnya, maka semuanya ingin jadi pemimpin. Terjadilah perang persaudaraan, perang saudara, perang keluarga, yang tidak pernah henti-hentinya. Dan itu lebih menyeramkan lagi, lebih bahaya lagi. Dalam sebuah negara jika pemimpinnya ada, ini indahnya yang diajarkan oleh akidah kita bahwasanya pemimpin harus. Sebab kalau enggak ada pemimpin, rancu. Misalnya sebuah negeri yang anggap saja negeri itu ada negeri yang rusak, anggap saja pemimpinnya enggak sholat, pemimpinnya enggak benar pemimpinnya, tapi masih ada kebaikannya karena adanya pemimpin tersebut. Misalnya hak milik masih dijaga, tanahmu pun masih terjaga sampai hari ini, apapun. Tapi kalau sudah tidak ada pemimpin, semua rebutan mana yang kuat akan berkuasa. Seperti terjadi sebagian negara, pernah terjadi di Somal sana. Tidak berakhir, perang keluarga, semuanya ingin jadi pemimpin, pembantaian, terus pembantaian, pembantaian. Makanya mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Cuman aturannya adalah pemimpin yang harus kita angkat, beda mengangkat pemimpin dari awal dan mengakui pemimpin yang sudah ada. Kalau mengakui pemimpin yang sudah ada, ingat, kita tidak diperkenankan keluar dari pemimpin yang fajir, yang jahat sekalipun. Sebab kalau kita keluar dari pemimpin yang jahat sekalipun, lihat, bisa jadi kita yang dibantai oleh mereka. Apalagi kalau kita membawa umat untuk keluar dari pemimpin yang sah. Kalau kita membawa umat untuk keluar dari pemimpin yang sah, ketahuilah, tanpa sadar sebetulnya kita telah membunuh umat tersebut. Karena apa? Pemimpin punya kekuatan. Sehingga begitu mudahnya rakyat dihancurkan oleh mereka. Ini, keluar dari pemimpin yang fajir pun tidak diperkenankan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Nah, berbeda dengan di saat kita memilih pemimpin. Kalau memilih pemimpin, harus kita memilih pemimpin yang adil. Adil itu tentunya dengan memenuhi syarat. Yang pertama, dia adalah seorang yang baligh. Ini, wa wajibun nasbu imami adlin, imam yang adil. Seorang pemimpin yang adil yang hendaknya kita pilih. Yang adil adalah pertama, dia adalah orang yang baligh. Kita tidak akan mengangkat pemimpin anak-anak kecil. Kemudian dia harus berakal. Di samping berakal, maka dia harus orang yang merdeka. Tidak mungkin seorang budak kita angkat jadi pemimpin sebuah negara. Kemudian setelah itu apa? Dia adalah orang yang tidak biasa terus-menerus melakukan kefasikan. Kefasikan. Yang kelima adalah, kefasikan adalah dosa-dosa besar. Yang kelima adalah Islam. Kita balik. Pertama adalah Islam dahulu, biar mudah. Jadi haram sama sekali kita mengangkat seorang pemimpin yang tidak beragama Islam. Dan tidak perlu dibahas ini. Ini pembahasan dalam urusan akidah. Hanya orang bingung saja. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyati, ahli sunnati wal jamaati. Maka aneh sekali jika ada orang yang katanya dia adalah ahli sunnati wal jamaati. Pengikut ahli sunnati wal jamaati. Di Indonesia Raya misalnya. Ternyata diam-diam dia punya fatwa. Boleh memilih pemimpin yang kafir. Barangkali dia tidak belajar. Atau lupa dengan ilmunya. Atau ilmu yang tidak manfaat sehingga dia harus seperti itu. Ini adalah dalam akidah kita sangat jelas yang demikian ini. Pertama adalah harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah dia harus orang yang baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat dia harus merdeka. Yang kelima adalah dia tidak biasa dengan dosa-dosa besar. Tidak melakukan dosa besar. Tidak boleh terbukti melakukan dosa besar. Dan ada pun untuk masalah dosa besar pun tidak harus sampai detail-detailnya. Yang penting tidak terlihat dia pembunuh. Tidak berzina, bukan penjudi. Coba, kalau seandainya yang pertama dihilangkan tidak Islam, misalnya Islamnya dihilangkan, kira-kira syarat apa yang bisa didapat setelah itu? Sebab seorang yang tidak beragama Islam, baginya judi adalah boleh, maka dosa besar dilakukan. Zina pun juga biasa, nyantai. Keharuman-keharuman yang lain dilakukan. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada para ulama yang memperjuangkan negeri ini. Jangan sampai ada pemimpin yang di luar agama Islam. Kita perlu keinsafan saja. Dan urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di luar Islam, tidak perlu ragu jika pemimpinmu adalah orang Islam yang benar. Hei orang di luar Islam, Anda tidak perlu ragu jika seandainya pemimpinmu adalah orang Islam yang benar, maka ketahuilah, kesejahteraan pun akan Anda rasakan. Sebab Islam mengajari keadilan kepada orang Islam dan orang di luar Islam sekalipun. Bukan keadilan dalam kesejahteraan tentang ekonomi, akan tapi di dalam keadilan hukum pun harus tetap ada. Islam tidak diskriminatif, Islam tidak memilah-milah, akan tapi Islam adalah mengayomi semua yang ada di bawah naungannya, baik orang itu beragama Islam atau tidak beragama Islam. La yuhkam bil akli, adapun kewajiban kita untuk mengangkat seorang pemimpin ini adalah petunjuk daripada syariat. Bukan akal-akalan seperti yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan itu tidak dengan syariat tapi dengan akal. Sebab kalau tidak pakai pemimpin akan rusak. Tidak, di dalam akidah kita adalah dengan syariat. Bahkan setelah itu, setelah pemimpin kita pilih, apa? Falisa ruknin. Falisa ruknan yu'taqad fid dini wala tazih an amrihil mubini. Walaysa ruknan yu'taqad fid dini. Wala tazigh. Akan tapi yang harus kita ketahui bahwasanya kewajiban kita mengangkat seorang pemimpin dalam sebuah komunitas, perkumpulan, negara ini memang bukan rukun agama bagi yang mengingkari lalu dikafirkan, tidak. Ini kewajiban yang amat besar saja. Artinya jika ada sekelompok orang seperti kaum Khawarij yang mengatakan tidak wajib menegakkan pemimpin, maka dia juga tidak kita kafirkan di dalam urusan agama ini. Artinya yang mengingkari tentang wajibnya mengangkat pemimpin, kewajiban mengangkat pemimpin bukan rukun agama, artinya bukan sesuatu yang mengingkari akan dikeluarkan dari iman. Akan tapi hampir disepakati oleh semua kelompok ternyata bahwa pentingnya mengangkat seorang imam, seorang pemimpin demi kesejahteraan, kelestarian dan ketentraman rakyat itu sendiri. Dan setelah terpilih seorang pemimpin, apa kewajiban kita? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hendaknya kita patuh kepada Allah dan Nabi dan utusan Allah dan pemimpin-pemimpin yang sudah kita pilih tadi. Maka wala tazih, jangan sampai engkau melenceng an amrihil mubini, dari perintah-perintahnya yang benar. Jadi semua perintah daripada seorang pemimpin, kepala negara, undang-undang pemerintah, kita wajib patuh. Segala undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah, kita wajib patuh selagi itu adalah mubin. Hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi semua peraturan yang telah ditegakkan oleh pemerintah, selagi itu peraturan tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya wajib bagi kita untuk mengikutinya. Termasuk lampu merah ini adalah undang-undang kepolisian yang dikukuhkan oleh negara. Jangan main-main. Kalau kita melanggar lampu merah, hukumnya adalah haram. Karena itu untuk kemaslahatan umat. Jangan santri suka melanggar, hati-hati. Haram karena ini adalah demi kemaslahatan. Jika seandainya lampu hijau kita berjalan nabrak orang, tidak dosa di hadapan Allah. Tapi lampu merah kita nerobos nabrak orang, dosa di hadapan Allah. Hati-hati. Seorang Islam harus patuh dengan ketertiban. Karena ini diajarkan oleh agama kita. Selagi memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Akan tapi di situ tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan sangat sesuai dengan yang kita sebut Al-Kulliyat Al-Khamsu untuk menjaga lima hal tadi. Menjaga harta, menjaga nyawa, dan seterusnya. Selagi segala sesuatu ada hubungannya dengan kemaslahatan umat, maka kita wajib patuh. Maka jangan sekali-kali melanggar deh. Kalau sudah bilang lampu merah, jangan dilanggar. Kalau melanggar, minta izin. Misalnya minta izin pak polisinya. Pak polisi, saya mau melanggar, ngomong. Baru setelah diizinkan polisi, maka izin dari pemerintah itu. Kalau diizinkan, baru boleh. Ini, biasanya ambulan kan diizinkan secara khusus. Maka tidak dianggap sebagai pelanggaran. Karena ada rambu-rambu, ada tanda-tanda khusus. Artinya peraturan-peraturan yang ditegakkan oleh pemerintah selagi tidak bertentangan dengan syariat, kita wajib patuh. Illa bikufrin, kecuali mereka memerintahkan kekafiran. Oh, kalau mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat kekafiran, enggak boleh kita patuh. Pembidan, kalau mereka mengajarkan kekafiran, seorang pemimpin mengajarkan kekafiran, banyak sekali kekafiran, melarang ditegakkan syariat agama. Misalnya membuka selebar-lebarnya keharaman, kesyirikan. Maka kalau ada orang seorang pemimpin seperti itu, maka fambidan ahdahu bi ghairi hadha illa bi kufrin fambidanna ahdah. Kalau ada orang seorang pemimpin mengajarkan kekafiran, maka buang perjanjianmu dengannya. Artinya apa? Jangan dianggap lagi sebagai pemimpin karena mengajarkan kekafiran. Mengajarkan kekafiran. Kalau pemimpin mengajarkan kekafiran yang terang-terangan tadi, maka tidak boleh kita patuh. Bukan sekedar tidak boleh kita patuh, bahkan harus kita buang orang tersebut. Kita harus pinggirkan. Fallahu yakfina adahu wahdah. Dan serahkan kepada Allah lah yang akan mencukupkan hukumannya untuk orang tersebut. hukumnya di hadapan Allah. Seorang pemimpin yang mengajarkan kepada kekafiran, kita tidak boleh menganggap lagi. Kita harus terlepas daripada orang pemimpin yang seperti itu. Bihoiri hadza la yubaha sarfuhu, adapun tanpa sesuatu yang tanpa kekafiran, misalnya yaitu tadi pemimpin yang semula-mula beragama Islam, tak tahunya dia sendiri melakukan kekafiran, langsung kita buang. Bagaimana mengangkat dari awal? Kalau pemimpin yang semula dia adalah beragama Islam, tak tahunya dia murtad, langsung kita buang itu pemimpin. Bagaimana kita mengangkat dari awal seorang yang kafir? Ini problem besar. Tapi kalau ada pemimpin melakukan kesalahan, selagi kesalahan itu adalah tidak sampai derajat kafir, tidak mengeluarkan dia dari kekafiran, maka la yubahu sarfuhu. Tidak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Kalau dia melakukan kesalahan, kita benahi saja bersama-sama. Sebab keluar dari seorang pemimpin ini berbahaya sekali. Itu tadi, bisa jadi karena dia adalah seorang yang fasik, pemimpin yang tidak tahu kemanusiaan. Di saat ngerti ada yang akan mengganggu kekuasaannya, maka begitu mudah dia akan menurunkan pasukannya untuk menghancurkan umat-umat yang lemah. Walaysa yu'zal in uzila wasfuh. Begitu juga seorang pemimpin yang sudah benar diangkat dengan cara yang benar. Kalau pemimpin yang sudah jadi, maka tidak boleh dikeluarkan dia hanya karena sifat-sifatnya tadi hilang, kecuali masalah kekafiran saja. Misalnya, asal kalau kafir wajib kita keluar. Tapi kalau dia banyak maksiat saja, na'udzubillah, pemimpin, pemabuk, pezina, dan segala macam melakukan segala dosa, maka dengan itu bukan berarti dia boleh kita turunkan. Tunggu sampai selesai masa jabatannya saja. Dan jangan dipilih lagi setelah itu. Kita tetap tidak boleh keluar. Ini bahasa lain, wala yajuzu al-khuruj anil imam walau kana fajiran. Tidak diperkenankan kita keluar dari seorang pemimpin biarpun dia adalah seorang yang fajir, pelaku dosa-dosa gede. Ini disepakati oleh kaum muslimin semuanya, kecuali pendapat yang diambil oleh Imam Zaid bin Ali, sehingga waktu itu keluar dari pemimpin yang fasik. Ini adalah pendapat dari kaum Zaidiyah. Tapi kita ahli sunnati wal jamaati tidak diperkenankan. Dan jangan diajari umat untuk membuat pemberontakan. Kasihan umat. Lihat, ini keluarnya. Adapun membuat perubahan, wajib memberikan usulan, protes, jika ada sesuatu yang tidak benar. Ini adalah kewajiban bagi kita. Tapi bukan keluar. Seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama beberapa waktu yang lalu. Mereka berkumpul di sebuah tempat untuk protes. Ini adalah justru membantu pemimpin agar benar. Biar tidak bablas masuk ke neraka. Kita berkumpul, mengusulkan sesuatu. Ada penodaan agama, penodaan kepada Al-Quran. Kita perlu ditegakkan hukum di sini agar orang nanti tidak banyak yang tersakiti. Kalau dicermati, ketahuilah bahwasanya yang dilakukan ulama-ulama kita kemarin berkumpul, yang masyhur dengan 212 dan seterusnya, itu justru untuk menyelamatkan orang-orang, untuk menjaga orang-orang yang menodai Al-Quran itu sendiri. Agar dia tidak keluar ungkapan-ungkapan yang menyakitkan lagi. Kalau seandainya dibiarkan liar seperti itu, dia akan muncul kalimat-kalimat yang lebih parah lagi, mungkin akan dibunuh oleh tetangganya yang beragama Islam itu. Karena kalau menyakitkan, justru kita ingin, kaum muslimin ingin ditegakkan hukum dengan cara yang benar dan baik. Jangan sampai umat Islam yang tersakiti, lalu dia tiba-tiba membawa pedang, lalu menggal lehernya. Kalau saya dicaci diri saya, ringan. Tapi kalau dia dicaci adalah agama saya, berat. Orang bukan bisa sabar kalau dirinya dicaci. Tapi kalau sudah dicaci Nabi Muhammad, Al-Quran dan agama, bisa saja dia rela mati. Beda ini. Makanya perkumpulan ulama kemarin itu justru menjadikan negeri itu agar tentrem. Kalau orang yang suka mengganggu itu, yang lidahnya tajam itu dibiarkan, maka akan muncul nanti suasana lebih panas lagi, dan itu akan menjadi sebab kerusakan di negeri ini. Dan berkumpulnya orang semacam itu justru itu menunjukkan kepatuhan kepada pemerintah. Mereka bukan memberontak, bukan mengadili. Cuman sebagian orang menganggap pemimpin-pemimpin agama semacam itu ini adalah bertentangan dengan akidah kita, ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh keluar dari iman. Mereka tidak keluar dari iman, justru mereka berkumpul ini tanda menghormati pemimpin, menganggap bahwasannya negara ini ada. Mereka menganggap adanya pemimpin. Kalau mereka tidak menganggap, bisa langsung dibantai itu manusia. Langsung digorok itu orang. Justru karena menganggap pemimpin ini ada, negara ada, hanya negara lambat, negara lupa, negara lalai, diingatkan segera adil itu orang. Biar umat ini tidak semakin gerah, lalu membuat sesuatu yang merepotkan negara. Itulah kebijakan para ulama-ulama kita. Dan Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam mengajarkan keindahan. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Semua dengan keindahan, lihat. Berkumpulnya jutaan manusia, atau puluhan ribu manusia. Tapi lihat, semua adalah dengan keindahan. Nah ini jangan sampai salah faham. Jangan sampai menganggap orang berkumpul, demo, itu adalah keluar dari akidah. Keluar dari pemimpin. Tidak. Demo adalah cara protes yang diizinkan di negeri ini. Demo adalah protes yang diizinkan di negeri ini. Dan tidak membuat kerusakan tentunya. Bukan demo lalu menghancurkan. Tidak ada kehancuran. Demo adalah cara protes, mengungkapkan apa isi hati agar didengar oleh aparat atau pemerintah. Agar dipenuhi keinginannya. Ini adalah protes. Macam-macam kan demo. Ada demo tidak makan, demo ini, demo itu, macam-macam. Dan itu sangat sangat sesuai dengan yang diajarkan oleh akidah kita ahli sunnati wal jamaati al-asyariyati. Kemudian setelah itu, cukup insyaAllah, karena hari ini hari Jumat. Kita batasi sampai di sini. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Sudah tadi? Bighairi hadha layubahu sarfu, walaysa yu'zal in uzila wasfu. Baik. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat. Berikan pemahaman yang benar. Memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang tulus, ikhlas, ahli surga. Yang jujur. Dan jika kita punya pemimpin yang tidak baik, semoga Allah beri kebaikan. Semoga Allah beri kesadaran. Allah beri bimbingan. Sehingga ia menjadi pemimpin ahli surga. Dan semoga Allah menjauhkan pemimpin-pemimpin dari pemimpin yang zalim. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Sehingga memudahkan kita untuk patuh kepada syariat. Memberikan kepada kita hati yang rindu kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik di diri, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di dunia dan baik di akhirat. Panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatiha. Bila taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.